Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita nikmatnya dan juga taufiknya sehingga kita bisa duduk untuk saling tawasau bilhaq wa tawasau bisabr, saling mengingatkan di dalam kebaikan dan mengingatkan di dalam kesabaran. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa permasalahan atau tausiah yang mana ini saya tujukan untuk diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang akan kita dengarkan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun tema daripada kajian siang hari ini yaitu al-huququl wal wajibat fi haqqi zaujain. Hak-hak dan kewajiban antara suami istri di dalam rumah tangga. Nah, tidak diragukan lagi bahwa setiap pasangan mempunyai hak-hak yang harus dia terima dan juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan. Yang dengan sebab tersebut Allah Subhanahu wa taala akan jadikan rumah tangganya rumah tangga yang penuh keberkahan, rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini adalah rumah tangga yang selalu atau semua orang mendambakannya. Tetapi terkadang kita menginginkan sesuatu yang baik namun kita lupa untuk menempuh jalan yang baik. Maka para ulama mengatakan tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabas. Engkau menginginkan keselamatan tetapi tidak menempuh jalan keselamatan. Maka ketahuilah bahwa kapal itu tidaklah berlayar di atas daratan. Artinya apa? Enggak mungkin engkau akan mendapatkan keselamatan kecuali dengan menempuh jalan keselamatan. Sebagaimana kapal tidak mungkin berlayar di atas daratan melainkan berlayar di atas lautan. Nah, barakallahu fikum. Adapun kewajiban yang akan pertama kali saya sampaikan, kewajiban seorang suami. Kita sebagai suami juga merangkap sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin, pemimpin untuk diri kita dan juga pemimpin di dalam keluarga kita. Yang mana setiap pemimpin itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in. Kul in lafat umum. Kullukum berarti semua kalian itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban akan yang dia pimpin. Nah, dan di antara tanggung jawab seorang pemimpin adalah menjaga anak dan istri-istrinya. Anak-anaknya dan istri-istrinya. Nah, yang mana di antara kewajiban seorang suami adalah memberikan kepada mereka nafkah. Baik nafkah lahir ataupun nafkah batin. Tidak cukup hanya nafkah batin tanpa nafkah lahir. Pun sebaliknya tidak cukup hanya nafkah lahir tanpa nafkah batin. Nah, karena yang namanya manusia tidak lepas daripada yang lahir dan yang batin. Nah, entah itu istri ataupun anak. Anak terkadang tercukupi nafkah lahirnya, kita berikan makannya, pakaiannya, tetapi batinnya, kita sebagai ayah, kita sebagai seorang pemimpin tidak pernah memperhatikan batin sang anak. Kita taunya hanya memberi dia makan tanpa memperhatikan bagaimana keadaan batinnya, agamanya, pendidikannya. Ini yang banyak terlewatkan dari para orang tua. Begitupun terkadang seorang suami kepada istrinya hanya mementingkan nafkah lahir. Ya, nafkah batinnya. Entah batin secara biologis ataupun batin secara agama. Nah, barakallahu fikum. Maka kewajiban seorang suami adalah menafkahi mereka lahir dan batin. Baik dari sisi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal ataupun pendidikan rohani mereka. Dan hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Muawiyah ibnu Haidah. Qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasul, ma haqqu zaujati ahadina alaihi? Apa sih hak istri terhadap salah seorang dari kami? Yani apa hak istri terhadap kami? Qala an tut'imaha idza ta'imta, engkau berikan dia makan sebagaimana engkau makan. Dalam riwayat, engkau berikan mereka makan seperti apa yang engkau makan. Tidak sepantasnya seorang suami makan daging enak, tetapi diberikan kepada istrinya telur ataupun tempe. Kecuali kalau memang istrinya doyan tempe, memang maunya tempe. Tapi tidak sepantasnya kalau misalnya istrinya ingin daging, hanya dikasih dengan tempe. Hendaknya kita memberi makan mereka seperti apa yang kita makan. Nah, dan hendaknya seorang suami memperhatikan makanan yang diberikan kepada anak istrinya, yaitu makanan yang halal. Karena dengan makanan yang halal akan menjadikan keluarga tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tua atau suami yang tidak memperhatikan makanan anak istrinya. Yang penting anak makan, yang penting istri makan, tidak memperhatikan bagaimana cara dia mendapatkan makanan tersebut. Ketahuilah bahwa apa yang kita makan itu juga mempengaruhi keadaan batiniah kita. Terkadang kita dapati anak-anak atau istri yang susah untuk diajak ibadah. Diajak ibadahnya susah. Diajak sholat, diajak ngaji, diajak amar ma'ruf, nahi mungkar dan lain sebagainya, perkara yang baik, susah. Pengennya senang-senang, pengennya hura-hura, pengennya keluar rumah, pengennya dan lain sebagainya. Nah, ini bisa saja karena Allah Subhanahu wa taala hilangkan keberkahan dari apa yang telah mereka makan. Sehingga dengan hilangnya keberkahan tersebut, hamba hati ini tidak mau diajak ibadah, tidak mau diajak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah pula bahwa apa yang dimakan itu akan menghantarkan kepada neraka. Dijelaskan di dalam hadis bahwa daging yang tumbuh dari harta yang haram itu pun akan kembali ke neraka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah orang yang senantiasa memakan perkara yang haram atau makanan-makanan yang haram, itu tubuh ini berat untuk diajak ibadah dan ringan untuk diajak maksiat. Ini yang dimaksud di dalam hadis bahwa daging yang tumbuh dari makanan yang haram itu tempatnya di neraka. Selalu mengajak kita untuk bermaksiat, selalu memalingkan kita daripada takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum, hendaknya kita mengoreksi diri-diri kita. Nah, entah itu makanannya yang haram atau caranya yang haram, sama saja. Ya. Apakah mungkin kita yang kerja di pabrik memakan yang haram? Mungkin. Entah dengan korupsi waktu, ya. Kerja masuk jam 8, datang jam 9. Pulang jam 5, sudah pulang, jam 4 sudah pulang. Tanpa dia sadari, dia sudah korupsi waktu. Yang mana ini pun termasuk perkara yang haram. Karena kita sudah mempunyai perjanjian kepada pemiliknya, sekalipun orang kufar. Walaupun orang kafir, tetap harus berbuat adil. Nah, harus diberikan hak mereka. Nah, barakallahu fikum, sehingga pegawai negeri ataupun karyawan semuanya harus tepat waktu. Kerjanya masuk jam 8, ya jam 8. Pulang jam 4, ya pulang jam 4. Jangan datang terlambat, pulang lebih dulu. Ini yang juga harus diperhatikan. Nah, kemudian kata Rasulullah, antu ta'imaha idza ta'imta, kamu berikan dia makan apabila kamu makan. Dalam riwayat, kamu berikan mereka makan seperti apa yang engkau makan. Qala, Rasul kembali bersabda, wa antaksuha idza tasaita. Dan engkau wajib berikan mereka pakaian apabila engkau berpakaian. Dan pakaian ini terbagi menjadi dua. Pakaian rumah dan pakaian di luar rumah. Pakaian rumah tidak mengapa, sekalipun tidak menutup aurat. Karena memang hanya diperlihatkan kepada suaminya. Nah, tetapi untuk pakaian di luar rumah, seorang suami wajib membelikan istri-istri mereka, anak-anak mereka yang sudah balig, pakaian yang syar'i, pakaian yang menutup aurat. Maka apabila seorang suami membiarkan atau bahkan membelikan pakaian untuk istrinya yang, maaf, auratnya terlihat, ini sama saja dia sudah membinasakan istrinya sendiri. Nah, kenapa? Membinasakan dirinya dan istrinya. Barakallahu fikum. Qala wala tadribil wajha. Ini yang kedua. Jangan engkau pukul wajah. Berarti mafhum mukhalafahnya mukul yang lain boleh asalkan jangan wajah. Iya, diperbolehkan memukul istri ya, asalkan jangan di kepala. Tetapi ini pun tidak mutlak harus dilakukan. Bentar-bentar pukul, bentar-bentar pukul, tidak. Ada doa, ada ketentuan, ada tahapannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallati takhafuna nusyuzahun." Wanita-wanita atau istri-istri yang kamu takut, khawatir membangkang, ya, fa'idhuhunna. Nasihati mereka. Jadi sebelum kita melakukan ini, nasihati terlebih dahulu. Sampaikan, wahai istriku, apa yang engkau lakukan ini membuat aku marah, membuat aku tidak suka, dan hal ini misalnya dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinasihati. Sudah dinasehatin, enggak mempan juga. Wahjuruhunna fil madoji. Tahapan berikutnya. Pisahkan dia di tempat tidur. Jangan tidur seranjang. Ada ulama yang mengatakan pisah ranjang. Engkau di kamar satunya, dan istrimu di kamar yang satunya. Atau satu kamar dengan ranjang yang berbeda. Ada juga ulama yang mengatakan engkau membelakangi istrimu. Ini jangan dihiraukan. Didiamkan. Enggak diajak salam, enggak disapa, enggak diajak ngomong. Dihajar. Supaya istrinya sadar bahwa apa yang dia lakukan itu benar-benar membuat suaminya murka. Membuat suaminya marah. Nah, ini tahapan yang kedua sebelum dia memukul. Tapi kalau sudah dinasehatin gak mempan, sudah dihajar, didiamkan juga gak mempan, maka wadribuhun. Pukul mereka. Tapi dengan pukulan yang selain di kepala. Dorban ghoiru mubarrih. Pukulan yang tidak sampai melukai. Pukulan yang tidak menyakiti, tidak, pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Nah, para ulama mengatakan pukulannya seperti pukulan siwak, siwak kecil atau katakan sikat gigi. Nah, dipukul. Yang namanya perempuan, kalau perempuan yang solehah, jangankan dipukul, ya, baru didiamkan saja sudah gundah. Aduh, kenapa ini suami saya? Kenapa enggak mau ngajak ngomong saya? Kenapa? Berpikir, ya. Tapi terkadang ada perempuan yang gak ngerti. Sehingga butuh dengan sesuatu yang lebih tegas. Yaitu dipukul. Tetapi dengan pukulan yang ghoiru mubarrih. Pukulan yang tidak melukai ataupun menyakiti atau meninggalkan bekas. Kemudian yang keempat. Wala tukobih. Jangan kau cela atau kau jelekkan istrimu. Setiap orang pasti punya kekurangan. Pasti punya cela. Maka jangan sampai kita membuat goresan di dalam hati istri kita dengan mencela kekurangannya, menyebutkan kekurangannya, bukan dalam rangka memperbaiki tapi untuk menjatuhkan harga dirinya di depan kita. Nah, wala tuqabbih. Jangan kau jelekkan dia atau menjelekkan keturunannya. Orang tuamu begini begini begini, kamu ini anaknya hasil begini begini. Naudzubillah, menjelek-jelekan. Kamu ini orang wajahnya begini, kekuranganmu begini, enggak seperti itu. Disebutkan kejelekan-kejelekannya. Atau dalam suatu riwayat yang lain, kalimat la tuqabbih, jangan kau jelekan, jangan berdoa kepada Allah qabbahakillah, semoga Allah menjelekkan engkau, memperburuk keadaanmu. Nah, di Yaman atau keumuman di Arab Saudi, ya, orang-orang awamnya, bukan yang berilmunya, orang-orang awam, ketika mereka marah sama istrinya, kadang mereka qabbahakillah, semoga Allah menjelekkanmu. Nah, harusnya yang tepat adalah Allahu yahdik, semoga Allah menunjukkan kepadamu hidayah, semoga Allah membimbingmu, karena ucapan juga doa. Kalau misalnya kita bilang, qabbahakillah, semoga Allah menjelekkanmu, memperburuk keadaanmu, dikabulkan sama Allah. Istri siapa itu? Istri kita. Yang rugi siapa? Ya kita, ketika istri kita makin jelek. Tapi hendaknya doakan dengan kebaikan. Allahu yahdi hadakillah, semoga Allah menunjukkan kepada hidayah. Nah, dan meninggalkan perbuatan yang Allah murka. Wala tuqabbih. Nah, ketahuilah bahwa ucapan itu adalah doa. Salah seorang Masjidil Haram, kalau tidak salah Syekh Surem atau Syekh Sudes, beliau menceritakan bahwa beliau di saat kecil itu sangat bandel sekali. Bandel. Nah, tetapi ibunya luar biasa. Ibunya luar biasa. Setiap anaknya bandel atau Syekh Surem ini atau Syekh Sudes, saya lupa, dikatakan, semoga Allah jadikan engkau Imam Masjidil Haram. Marah tapi sambil doain, semoga engkau jadi Imam Masjidil Haram. Subhanallah. Selalu ibuku mengulang-ulang perkataan itu ketika marah. Dan seperti yang antum lihat, kata beliau, alhamdulillah Allah berikan aku keutamaan, Allah berikan aku kelebihan, bisa menjadi imam di Masjidil Haram. Subhanallah. Buah dari doa seorang ibu. Tetapi terkadang ada ibu, ada istri yang kalau marah, ya, sumpah serapah yang keluar. Nah, sumpah serapah. Ya. Naudzubillah. Diluruskan kalau ada istri kita yang berbuat seperti itu. Jangan demikian. Doa, ucapan itu adalah doa, ya. Jangan sampai Allah mengabulkan ucapanmu kemudian terjadi pada anak kita, menjadi anak yang buruk, menjadi anak yang durhaka. Naudzubillah. Nah. Qala wala tahjur illa fil bait. Jangan kamu boikot istrimu kecuali di dalam rumah. Nah. Yang namanya pasangan rumah tangga pasti ada kerikil-kerikil. Bahkan Ali bin Abi Thalib, namanya manusia biasa, ada terkadang percikan-percikan di dalam rumah tangga. Seperti dikisahkan, Ali bin Abi Thalib sedang marahan dengan Fatimah. Ya. Tapi Ali ketika sedang memarahi istrinya, beliau diam. Ya, berarti cara yang kedua tadi, mendiamkan istrinya. Pergi ke masjid. Datang ke masjid, tidur. Belum ada lantainya. Banyak tanahnya, banyak pasirnya di tubuh Ali. Datang Rasulullah. Ya Abad Turab, wahai bapaknya debu. Ya, bukan bapaknya debu, maksudnya karena di tubuhnya Ali banyak debu. Nah, barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa di zaman sahabat pun, yang namanya perselisihan di dalam rumah tangga wajar. Nah, tidak ada yang sempurna. Ada percikan-percikan, walaupun itu kecil. Ya. Hanya saja penanganannya yang berbeda-beda. Ada yang ketika marah, saya talak kamu. Bahkan kadang saya talak kamu sebanyak bintang di langit. Masya Allah. Ya, saking marahnya, talak tuki bi'ada di nujumi fis sama. Saya cerai kamu sebanyak bintang di langit. Tiga saja enggak boleh. Ya. Nah, ini mencerainya sebanyak bintang di langit. Saking marahnya maksudnya. Nah, Allah musta'an. Qala wala tahjur illa fil bait. Jangan kau boikot istrimu kecuali di dalam rumah. Yang namanya rumah tangga pasti ada percikan-percikan, entah besar ataupun kecil. Yang ada kalanya seorang suami memboikot istrinya atau mendiamkan istrinya. Tetapi itu hanya diizinkan syariat di dalam rumah. Ketika di luar rumah, hendaknya seorang suami istri, walaupun sedang ada masalah, tetap menampakkan keharmonisan. Jangan tampakkan kalau dia sedang marah kepada istrinya. Jangan dia tampakkan bahwa dia sedang ada perselisihan dengan istrinya. Tampakkan sesuatu yang baik ketika keluar rumah. Nah, wala tahjur illa fil bait. Nah, hadis hasan rawahu Abu Dawud. Nah, inilah hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya dan keluarganya. Adapun kewajiban istri berarti hak-hak suami. Nah, yang harus dilakukan oleh mereka, para istri kepada suaminya adalah memuliakan dan menghormati suaminya. Memuliakan dan menghormati suaminya. Sekalipun misalnya suaminya lebih muda, tetap dia suami kita, harus kita hormati. Sekalipun misalnya di dalam kantor dia bawahan kita, namanya suami tetap harus di rumah sebagai suami. Dia sebagai pemimpin kita, harus taat kepada suami, memuliakan dia. Wahai para istri, para akhwat, semoga Allah membimbing antunna sekalian. ketahuilah bahwa kedudukan suami itu sangatlah tinggi pada dirimu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, saking tingginya derajat seorang suami di hadapan istri-istrinya, kata Rasulullah, haqqu zauji 'ala zaujatihi, allau kanat bihi qarha falahasatha ma addat haqqahu. Di antara hak suami terhadap istrinya adalah seandainya suaminya mempunyai borok. Borok itu luka yang sudah membusuk. Borok yang sudah parah, nah. Falahasatha, kemudian istrinya menjilati luka atau borok tersebut, ma addat haqqahu. Itu belum terpenuhi hak suaminya. Kira-kira ada tidak istri atau perempuan yang mau menjilati luka kotoran apa borok suaminya? Kayaknya enggak ada. Enggak ada ya. Seandainya ada misalnya, itu belum terpenuhi hak suami atas dirinya. Subhanallah. Nah, hadis rawahu Hakim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Ini menunjukkan bahwa hak suami itu luar biasa, ya, harus dimuliakan. Bahkan di dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, seandainya dibolehkan untuk memerintahkan orang lain sujud kepada selain Allah, ya, niscaya akan aku perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya. Ini luar biasa. Kata Rasulullah, seandainya dibolehkan menyuruh orang lain untuk bersujud kepada selain Allah, niscaya akan aku perintahkan istri bersujud kepada suaminya. Tapi karena enggak boleh sujud kepada selain Allah, Rasul tidak menyuruh mereka. Seandainya dibolehkan, akan istri dulu yang pertama kali disuruh sujud kepada istrinya, kepada suaminya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, taat dan patuh di dalam perkara yang ma'ruf. Ya, taat dan patuh di dalam perkara yang ma'ruf. Perlu diketahui bahwa yang namanya pemimpin itu ingin dipenuhi apa yang dia minta. Nah, dan biasanya kalau sudah dipenuhi apa yang dia inginkan, suami makin cinta. Nah, coba bayangkan, ada suami yang istrinya acuh tak acuh, cuek dengan suaminya. Kira-kira suami gimana perasaannya? Akankah cinta kepada dia dengan keadaan yang seperti ini? Nah, tapi bandingkan dengan wanita yang ketika suaminya datang disambut dengan apa? Sambutan yang hangat, pakaiannya dicopotin, ya. Kemudian ditanya mau minum apa? Ini luar biasa. Nah, luar biasa. Dijamin suaminya akan makin cinta kepada dia. Nah, dan ketahuilah bahwa suami itu, ya, penuhi empat hal pada suami. Insya Allah dia akan sangat mencintai wahai para wanita. Yang pertama, penuhi matanya. Laki-laki itu makhluk visual, ya, selalu mengutamakan pandangan. Maka hendaknya seorang istri berdandan bersolek di depan suaminya, sekalipun dia enggak mau bersolek. Ketika dia tahu bahwa suaminya itu senang dengan istri yang bersolek, bersoleklah. Nah, jangan dibalik. Ketika mau keluar rumah, dandan luar biasa. Nah, semua kosmetiknya dipakai. Begitu di dalam rumah yang dipakai hanya dasar bolong, bau minyak goreng, bau ikan asin. Nah, subhanallah. Nah, ini terbalik. Nah, seharusnya ketika di rumah, seorang istri benar-benar memenuhi pandangan suaminya, menyenangkan mata suaminya. Kemudian yang kedua, mulutnya. Nah, yang kedua adalah mulutnya. Apa yang diinginkan oleh suami, turutin saja. Nah, enggak perlu bertanya, enggak bosan, tah, kok tiap hari mintanya bubur terus. Biarin. Nanti juga kalau bosan akan bilang sendiri. Enggak apa-apa. Minta bubur, bikinin lagi. Besoknya minta bubur, bikinin lagi. Nah, tidak perlu kita menolak atau memberikan argumen, enggak usah sih, enggak bosan, tah. Nah, enggak perlu. Nah, biarkan. Nanti kalau bosan akan bilang sendiri. Kemudian yang ketiga, perutnya. Kalau perutnya kenyang, insya Allah dia akan bahagia dengan istrinya. Dan yang keempat, kemaluannya. Nah, kemaluannya. Kapan suami kita minta, kasih. Ya. Kapan suami kita ingin untuk berhubungan, berikan. Asal sang suami juga ngerti. Ketika istri sedang sakit, ya selayaknya lah menahan diri. Nah, atau ketika istri sedang sangat lelah, maka hendaknya suami pun mengerti. Tapi kalau hanya ngantuk, itu bukan uzur. Suami pulang kerja lembur malam, istri sudah ngantuk, ditolak, ya janganlah. Nah, Barakallahu fikum. Karena itu bukan udzur syar'i. Kemudian bahkan kata Rasulullah, di antara syarat masuk surganya seorang istri adalah taat kepada suaminya. Di antara, berarti ada syarat-syarat yang lain. Di antaranya adalah taat kepada suaminya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," kalau wanita itu salat 5 waktu, "wa shomat syahroha," dia puasa di bulan Ramadan, "wa hafidat farjaha," dia menjaga kemaluannya, "wa ata'at zaujaha," dan mentaati suaminya, ya, "qila laha," maka akan dikatakan kepada dia di akhirat nanti, "udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti," masuklah engkau ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau mau. Nah, maka para ulama mengatakan bahwa seorang istri atau taatnya seorang istri kepada suami adalah salah satu syarat masuk jannah. Nah, maka tidaklah sepantasnya seorang istri membangkang perintah suaminya selama tidak menyelisihi syariat. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadih," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "ma min rajulin yad'u umra'atahu," tidaklah seorang laki-laki atau seorang suami memanggil, mengajak suaminya ila firasyi, ke tempat tidurnya, "fata'ba alaihi," tetapi suaminya menolak, istrinya menolak, "illa kana ladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha," melainkan penduduk langit akan murka kepadanya, "hatta yardo anha," sampai suaminya ridho kepada dia. Hadis muttafaqun alaih. Dikatakan bahwa penduduk langit adalah Allah dan para malaikat. Nah, subhanallah, ketika seorang istri menolak ajakan suaminya di tempat tidur, itu akan menyebabkan kemurkaan Allah dan para malaikat, ya, sampai suaminya ridho. Dalam riwayat yang lain, malaikat melaknat wanita-wanita yang menolak suaminya ketika diajak untuk berhubungan sampai pagi hari. Nah, kemudian yang ketiga, diantara kewajiban seorang istri adalah menjaga harta suaminya dan tidak menginfakkan kecuali atas izinnya. Nah, kecuali kalau memang hartanya mutlak harta istri, boleh dia membelanjakannya tanpa izin suaminya. Walaupun sepantasnya adalah dia tetap berkonsultasi kepada suami. Karena biasanya suami mempunyai pandangan yang lebih tajam. Mempunyai pandangan yang lebih memikirkan maslahat daripada hawa nafsu. Nah, adapun kalau itu harta suaminya, maka tidak diperbolehkan sekalipun untuk dia infakkan. Kita semua mengetahui bahwa infak termasuk sedekah di jalan Allah, ibadah. Tetapi kalau itu harta suami, tidak sepantasnya seorang istri untuk menginfakannya kecuali atas izin suaminya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tunfiq imra'atun syai'an min baiti zaujiha." Jangan seorang wanita menginfakkan suatu apapun dari rumah suaminya. Nah, illa biizni zaujiha, kecuali atas izin suaminya. Qila, kemudian dikatakan atau ditanyakan kepada Rasulullah, "Wala ta'am?" Walaupun makanan enggak boleh diinfakkan? Qala, "Dzalika afdalu amwalina," bahkan itu harta kami yang paling utama, kata Rasulullah. Hadis rawahu At-Tirmizi. Nah, barakallahu fikum. Maka hendaknya seorang istri izin apabila ingin berinfak, sekalipun kepada orang tua atau kepada kerabatnya. Minta izin suaminya kalau memang itu harta suami. Adapun kalau itu mutlak harta dia, maka tidak mengapa, namun afdolnya tetap berdiskusi dan meminta arahan dari suaminya. Nah, kemudian yang keempat, di antara kewajiban seorang istri adalah bersungguh-sungguh dalam mendidik anaknya. Nah, bersungguh-sungguh dalam mendidik anaknya. Dan ini pun berlaku juga kepada suami. Namun sangat disayangkan, terkadang kasih sayang orang tua yang terjadi sekarang ini kasih sayang yang semu. Ya, kasih sayang yang semu. Kenapa saya katakan semu? Karena nampaknya indah, tetapi justru membinasakan. Nah, anaknya disuruh ngaji, disuruh sholat, Enggak usah lah, namanya masih kecil. Masanya ntar juga kalau sudah besar, dia bakal sholat sendiri. Nah, disuruh belajar. Ya, jawabannya sama. Masa anak-anakan masa bersenang-senang. Nah, dikasih game seharian. Waktunya sholat enggak disuruh sholat. Waktunya ngaji enggak disuruh ngaji. Maghrib waktunya ngaji, disuruh nonton televisi. Enggak diingatkan, enggak diarahkan. Kasih sayang yang semu. Ketahuilah bahwa mental anak itu terbentuk di saat mereka masih kecil. Ketika masih kecil mereka mendapatkan tarbiyah atau pendidikan yang seperti ini dari orang tua, mentalnya akan terbentuk ketika dewasa menjadi mental yang pemalas, mental yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hendaknya kita seperti yang sudah kami sampaikan pada khutbah Jumat yang lalu, mendidik anak bukan hanya ketika sudah besar. Bahkan di saat kita mau menikahi istri pun itu bentuk pendidikan anak, yakni mencari istri yang solehah, yang dia bakal menjadi ibu dari anak-anak kita kelak, insya Allah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian tidak menyakiti hati suaminya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "La tu'zim ra'atun zaujaha fid dunya." Janganlah seorang wanita menyakiti hati suaminya di dunia. Illa qalat zaujatuhu minal huril 'ain, melainkan istri-istrinya di langit ya, daripada bidadari akan berkata la tu'zi. Ya, saya ulangi. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istri-istrinya di langit yang dari bidadari akan berkata la tu'zihi. Wahai istri, wahai wanita, jangan kau sakiti dia. Ya, ini bidadari berkata kepada si istri di langit. Kau salatillah, semoga Allah memerangi engkau. Semoga Allah mencelakakan engkau. Lihat, ketika seorang istri menyakiti suaminya, maka bidadari istri dari laki-laki tersebut di akhirat nanti akan berkata, kau salatillah, mendoakan wanita tersebut dengan kebinasaan. Fa'innama huwa dakhilun andaki. Itu hanya sementara untukmu. Ya, yusiku ayu farikoki ilaina. Dikhawatirkan sebentar lagi akan berpisah denganmu dan akan kembali kepada kami, kata para bidadari. Nah, hadis rawahu at-Tirmidzi. Nah, maka ketika suami disakiti oleh istrinya dalam keadaan suaminya baik, suaminya selalu memberikan perhatian, tapi istrinya tidak pernah memberikan rasa syukur, tidak pernah menghargai apa yang diberikan oleh suaminya, maka ketika menyakiti hati suaminya, para wanita dari bidadari mendoakan keburukan kepada wanita tersebut. Na'udzubillah. Qala, yang kelima, di antara kewajiban istri yaitu harus selalu berada di dalam rumah dan tidak keluar rumah meski ke masjid kecuali atas izin sang suami. Istri yang solehah senantiasa izin kepada suaminya. Mau kemana saja izin kepada suaminya. Bahkan mau ke masjid. Ke masjid tujuannya apa? Pasti untuk ibadah. Tapi dalam keadaan seperti ini tetap diperintahkan untuk meminta izin kepada suami. Nah, kemudian yang keenam, ada pun dalilnya adalah waqurna fi buyutikun. Tetaplah kalian para wanita di rumah-rumah kalian. Nah, ketahuilah bahwa diamnya wanita di dalam rumah, ketika dia niatkan bahwa ini perintah Allah, perintah Rasulnya yang memerintahkan wanita untuk diam di rumah, maka dia akan mendapatkan ibadah, mendapatkan pahala. Nah, jadi beda. Wanita diam di rumah karena gak punya uang, kalau punya uang ke mall. Dengan wanita yang diam di rumah tapi meniatkan karena memang ini perintah Allah dan Rasul, maka orang yang diam di rumah tadi, karena itu perintah Allah dan Rasul, dia mendapatkan pahala, dianggap ibadah. Nah, tetapi yang keluar rumahnya bukan karena Allah, dia tidak berdosa karena memang tidak keluar rumah, tetapi dia pun tidak mendapatkan pahala karena niatnya enggak punya uang, maka di rumah sajalah daripada keluar rumah ngabisin uang. Nah, demikian. Kalau yang keenam, tidak memasukkan seorang pun ke dalam rumah kecuali atas izin suaminya. Siapapun dia, mau laki mau perempuan, kalau suaminya enggak suka dengan orang tersebut, maka jangan dimasukkan ke dalam rumah kecuali atas izin suaminya. Yang ketujuh, jangan seorang istri mengungkit apa yang telah dia berikan. Nah, Terkadang ada yang suaminya diuji dengan kesusahan dan istrinya diberikan kemudahan punya gaji. Nah, maka jangan sampai dia mengungkit-ungkit apa yang sudah dia berikan kepada suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Jangan engkau hapus pahala sedekahmu dengan bil manni, mengharapkan balasan, wal adza, atau menyakiti. Nah, ngasih tapi kemudian mengungkit, ini justru sangat menyakitkan bagi suami. Nah, sangat menyakitkan bagi suami ketika apa yang dia rasakan diungkit oleh istrinya. Nah, dan ini pun berlaku kepada semuanya, termasuk kepada pengemis. Kalau misalnya ada pengemis, kalau memang kita tidak mau memberi, maka qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan apa? Hal yang menyakitkan. Sampaikan maaf ya, saya enggak ada, atau maaf, dia akan pergi sendiri. Jangan sedekah tapi sambil mengucapkan, kamu kerjanya minta terus, coba sana kerja. Memberi tapi dengan diiringi dengan sekata-kata yang kasar, maka ini pun termasuk dapat menghapuskan pahala sedekah yang dia berikan. Nah, dan yang terakhir, dan masih banyak sebenarnya, yaitu menerima apa adanya. Nah, apapun yang diberikan oleh suami, terima, syukuri. Mudah-mudahan dengan disyukuri, Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat suamimu. Nah, lain syakartum lazidannakum. Seandainya engkau bersyukur dengan apa yang aku beri, niscaya akan aku tambah nikmatku untukmu. Nah, menerima apa saja yang diberikan oleh suaminya seukuran rizki yang sudah Allah berikan kepada dia. Allah taala berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya seorang suami memberikan kepada istrinya dari keluasan yang dia berikan. Nah, artinya kalau suami mendapatkan penghasilan yang banyak, ya setidaknya memberikan istrinya juga yang setimpal, yang seimbang dengan apa yang dia hasilkan. Nah, waman kudiro alaihi rizquhu, tetapi siapa yang Allah sempitkan rizkinya, penghasilannya kecil, fal yunfik mimma atahullah, hendaknya dia pun menginfakkan seukuran dengan apa yang sudah Allah berikan kepada dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu illa ma'ataha. Allah tidak membebani kecuali sebatas apa yang telah diberikan kepada dia. Nah, barakallahu fikum. Dan ada hal lain yang suami istri harus sama-sama menjaganya. Ya, kalau tadi istri, kalau ini suami dan istri. Yaitu tidak memuji kelebihan laki-laki lain di depan suaminya. Begitupun suami tidak memuji kelebihan wanita lain di depan istrinya. Ini sungguh akan menyakitkan. Bahkan akan menjadikan fitnah antara laki-laki, antara suami dia dengan laki-laki yang dipuji oleh istrinya di depan atau di hadapannya. Nah, barakallahu fikum. Terkadang ada mungkin ketidaksadaran. Ya, seorang istri atau seorang suami memuji, wow, si fulana atau perempuan itu ya cantik, atau orangnya cerdas, atau tutur katanya lembut. Nah, di depan istrinya, istrinya akan marah. Ya, istrinya akan sakit hati dibanding-bandingkan dengan wanita lain. Nah, begitupun seorang suami, begitupun seorang istri, tidak sepantasnya memuji kelebihan laki-laki lain di depan suaminya. Nah, ah itu begini, ah itu begitu. Nah, barakallahu fikum, disebut-sebut kelebihannya. Ini pun sama, akan menyebabkan sakit hati dan tidak disukai oleh setiap dari mereka. Bahkan akan menimbulkan kecemburuan dan kemarahan antara suaminya dengan laki-laki yang tadi dia sebutkan kelebihannya. Dan sebaliknya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaihi.